Lihatlah kawan, oh ada pelangi. Dia melengkung seperti tersenyum. Indahnya terasa, membuat hatiku berwarna, membuatku bahagia. Ajaibnya, oh dunia ini indah, bila kita semua bersama-sama menebak. Kebaikan di dunia, karena kita di bawah langit yang sama. Indah cinta lebih berarti apabila kita bisa berbagi. Hangatnya terasa di hati apabila kita mau memberi. Alangkah senangnya punya adik yang kecil. Lala, lala. Manis dia, lucu sekali. Lala, lala. Oh, tapi terkadang bikin kesal. Masa? Lala. Karena ia sangatlah jahil. Tidak. Iya. Tidak. Dekatku bertengkar, jauhku merindu. Ia bernama Neona. Aku punya kakak pertama. Lala, lala. Cantik seperti bidadari. Lala, lala. Aku ikut. Ia tak mau. Lala, lala. Dekat aku gemas, jauhku merindu. Namanya kakak Naura. Tapi walaupun begitu, sayangku padamu sepenuh hati. Cintailah saudaramu, sayangku selalu. Menabung untuk bekal nanti, belajar menghargai. saatnya segera dimulai. Tak pernah ada kata terlambat. Ayo menabung, tak akan rugi. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Ayo menabung, tak usah bingung. Senangnya hati pakai uang sendiri. Ayo menabung, tak akan rugi. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Ayo menabung, tak usah bingung. Senangnya hati pakai uang sendiri. Ayo menabung, tak usah bingung. Mari menabung, yo. Ayo menabung, tak usah bingung. Mari menabung. Waktu tak akan menunggu, hari terus berlalu. Sebelum nanti kau jadi terlalu besar, tak bisa dipangku. Akan tiba nanti saatnya kau kan tumbuh dewasa, mengenal dunia, mengerti semua. Sesungguhnya ku belum rela. Ma, tak usah khawatirkan aku. Listen to your heart carefully.